Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Aghliqu kutubakum, tutup bukunya. Hendak ya akhwana abasyafiyah, ma huwa al-ismu lughatan wa istilahan. Ma dalla ala musamma istilahan. Walang mau pakai fi'il mati atau pakai fi'il walam tuktaran atau walam taktarin di zaman ini. Zaman bisa zaman panjang atau zaman nabas. Baik, wa amal fi'lu ma huwa kana balukman fi'lu lughatan al hadas istilahan kalimat misalnya kalama nafsi nafsiya waktu yang di akan di kajin khas menyadil salata. Baik. Wahia wahia al-madi wal-mudari wal-hamad al-madi al-zaman al-madi wal-hal wal-mustaqbal radakul madi wal-mudari wal-hamad hadan wal-fail abu amman wal-zaman al-madi wal-hal wal-mustaqbal waktu sekarang lampau sekarang atau akan datang. Baik. Wal fi'lu yang qasimu lakam ya kana waisa. Al fi'lu yang qasimu ila salasati. Salasati anwa. Salasati anwa. Salasati. Salasati anwa. Oh iya. Ya, al-madi wal mudhari wal amr. Baik. Fa wal madi. Ndakakan. Ma wal madi? Suatu perbuatan yang telah terjadi. Nah. Madalah al-hadatin waqa'a qabla zaman itakalum. Sebelum diucapkan sudah terjadi. Contohnya, wa'idhaz. Kadaba Muhammadun ad-darsa. Kadaba Muhammadun ad-darsa. Ma huwa al-mudhari? Kana, Abu Hanifa. Madalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallum aw ba'dahu. Ia menunjukkan suatu kejadian yang terjadi pada waktu pembicaraan sekarang atau setelahnya, yaitu akan datang. Baik. Contohnya? Baik, ya. Kapan bisa dipastikan fi'il mudhari itu menunjukkan waktu akan? Bukan. Baik, ketika ada qarinah yang menunjukkannya, seperti ada idaulu isin, saufa, apa lagi? An, lan. Kapan menunjukkan makna? Sekarang. Hendak ya kana Usman. Kita ada korina menunjukkan waktu akan datang. Kalau tidak ada korina sedang atau akan. Ya. Kalau ada korina menunjukkan waktu akan datang, ya akan. Kalau pertanyaannya kapan menunjukkan makna sekarang dari apa Nabila? Ketika ada korinah yang menunjukkan makna sekarang seperti al-an, sekarang, as-sa'ah, saat ini, itu. Baik. Ma huwa al-amr? Dari apa na? Maka yang akan kesin bisa mengusahakan dan mengalami au istimraruhu. Nah, perlu kita tambahkan au istimraruhu, ya. apa yang menunjukkan kejadian yang diminta terjadinya setelah waktu pengucapan atau diminta terus menerusnya. Contoh yang menunjukkan makna diminta terjadinya. Indah ya Fana? Mbak Ibrahim? Diminta terjadinya. Iftahu kutubakum. Nah, bukalah kitab-kitab kalian. Contoh yang menunjukkan makna yutlabu istimraruhu. Pak Zuhar. Oke. Salu. Apa? Salatlah. Apakah orang Islam itu lah terus keadaannya? Ya enggak mungkin kan orang sholat terus enggak ada kerja. Ya udah terjadi. Diminta terus-menerusnya. Kalau sholat itu kan dia belum sholat, suruh sholat. Contoh yang lebih pas. Apa misalnya? Ya ayuhan nabi yuttaqillah. Ya ayuhan nabi yuttaqillah. Nah, ucapan kita kepada orang yang seorang santri talib yang rajin, ya ya talib ijtahid, itu rajin dia. Kita perintahkan untuk sungguh-sungguh rajin, itu menunjukkan mana apa istimrar. Baik, halan astamir saya fana. Ikra Abu Azam. Sarfu. Kalau ada fi-nya lughati, kalau enggak ada fi-nya lughatan. Bahwa fil lughati. At-tarfu. At-tarfu. At-tarfu. Bagi istirahi An-Nuhati. An-Nuhati. Kalimatun Hayat ala Maknan Fi wairiha Nahu min Fa'inna hala lupa Lafzo. Fa'inna hala Lafzo Kalimatun Hayat ala Maknan wahwal ibtidai u wahwal ibtidai u wahadal wahadal makna wahadal makna la yutam yatimu la yatimu hatta tadumma tadumma hatta tadumma ila hadihil kalimati wairaha fatakulu dahaktu minal baiti masalan. Berkata syair, wa ammal harfu, adapun harf, ini kita masuk yang ketiga ya, isim sudah, fi'il sudah, sekarang al harf. Adapun huruf, huruf itu apa? Kata bantu dalam bahasa Indonesia mungkin. Dia secara bahasa adalah at-taraf, ujung atau tepi. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfin. Wa minan nas, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujung, di tepi. Nah. Harfin mana taraf? Ini secara lughah. Adapun secara istilahnya para ahli nahwu, kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan atas suatu makna pada selainnya. Kalau isim fi'il itu kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Misalkan Zaidun, Zaidun itu ya makna maknanya adalah seorang yang bernama Zaid. Zahaba maknanya adalah apa? Perbuatan ziha pergi di waktu lampau. makna pada dirinya sendiri. Adapun harf itu menunjukkan makna pada selainnya. Contohnya min. Min ini apa maknanya? Sesungguhnya lafaz ini, yaitu lafaz min ini, adalah sebuah kata yang menunjukkan atas suatu makna, yaitu al-ibtida, permulaan. Min maknanya banyak. Ada min tab'idiyah, ada maknanya bagian, ada min za'idah. Nah, di sini min, di sini maknanya ibtida, permulaan, dari. Dan makna ini tidak akan sempurna sampai kamu gabungkan kepada kata ini selainnya. Ya. Cuman min saja tidak ada maknanya, tidak bermakna ibtidak, sampai kamu gabungkan kepada kata min ini selainnya. Fatakul, kamu katakan dahabtu minal baiti, aku telah pergi dari rumah. Nah, ketika kita gabungkan min ini dengan kata-kata lainnya, barulah dia memiliki makna al-ibtidak. Nah, dipahami ya kawan? Baik, masalan sebagai contoh. Demikianlah seperti ila ya. Ila itu maknanya banyak. Di antaranya adalah al-intiha, akhir. Nah, dahabtu minal baiti ilal masjidi. Nah, ila di sini bermakna ila, bermakna intiha, akhir perginya itu dari rumah menuju masjid, itu kalau digabung dengan kata yang lainnya. Disebutkan dalam ta'liq barakallahu fikum. Dahaba, i'rabnya ya. Dibaca i'rabnya ya, Fana. Dahaba, kelemahan dunia ala sukun. Mabni atau bunia? Ada mimnya enggak? Ada. Baiklah, Pak. Bunia atau mabni? Bimin. Ini wa'arat dan jari ini akasrat dan jari rasul al-akhir ini wajaru wajaru wajaru wajaru Lima pernikahan. Karena bertamur dengan domir rofak utahari. Domir rofak yang berharokat. Berharokat. Dan berharokat. Tidak domir mutasir. Tetap di atas dom. Tetap di atas dom. Menduduki kedudukan rofak sebagai. Ini harfornya. Al-Baiti isim majrur dengan mim dan tanda jernya adalah kasrah majrurah di akhirnya. Dan jer dan majrur saling berkaitan dengan tidak ada salingnya. Berkaitan dengan fi'il dan mudhari. Nah, Samir. Sabu'un. Perhatikan. Kurwasatun buku tulis. Jadi datun kualun batik kualun kualun kualun nama orang kualun jauh kualun kualun binatang buas sabu buan sabu tapi sabu on sabu inarun selesai dikun sejala namirun harimau bahkan fahdun harimau fahdun itu apa? Makan tutup macam kumbang makan tutup makan tutup bentuk kawalatun pisang bentuk kawalatun pisang cero apa? Pisang apa? Mauzun cero kumat kawalatun maka weh, tanya tukang buah itu kumat kawalatun apa? Apa kumat kawalatun? Weh per hah? Wah per, apal terus narjisatun kelapa narojil kalau kelapa narjisa itu jenis bunga ya bunga narjis untuk obat biasanya seperti dalam ucapan narjis itu jawa aku membuat obat dari bunga narjis gitu. Wardah mereka ini ya izin secara antum kalian banyak lagi-lagi baik, sama ada Pak Sofia safaro yusafiru safir ini langsung fi'il madhi mudhari' amr safaro yusafiru mudhari' qala yaqulu qul Masa dihatikan semuanya safar kola apa? Aman Amina aman kola aman Rido Jujur Sungsung Minam baik ikutnya Sinatulul Khafi Min Ilan An Ala Illa Lakin Inna an bala bal qad tawfa hatta lam la lan lau lama la'alla ma la'ata la'ita in summa au jadi min dari ila contoh-contoh huruf contoh-contoh huruf min dari ila ke an dari ala di atas ila kecuali lakin kecuali tetapi ya akan tetapi inna sesungguhnya an dari itu bahasanya bahasanya bala ya tentu bahkan kot sesungguhnya sawfa kelak hatta sampai lam tidak ya. Lam tidak lam tidak akan lau ande lama tak kala la'ala semoga ma tidak lata lata juga tidak, ini sebenarnya laisa laisa tetapi laisa ande seandainya in jika cuma kemudian au atau baik Mas Ilaton ini tim roja ya. Alamatul ismin soal pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan sorok? In. It. Kenapa? Termasuk isim, fi'il atau huruf gitu? Sananya apa? It di situ isim. Ya dorof. It qala rabbuka misalkan. Jadikannya kan ingatlah ketika ya. Dia sebagai maf'ul bih dari fi'il mahdhuf. Udkur it begitu. Ada dalam kita pelajari juga di guru dulu kok. Ketika it itu kan kalau dalam terjemahan sering diartikan ingatlah ketika. Jadi it itu sendiri artinya ketika. Tapi diartikan ingatlah ketika karena dia memang menjadi maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya udkur it. Udkur ingatlah ketika. Nah, isim. Dorof. Salah, kita lanjutkan salah. Barakatikum telah kita pelajari bab yang pertama ya dari surah Al-Mujarrad. Selesai mulanya. Selesai belum? Sudah ya, kita masuk bab yang kedua. Masih ingat apa itu? Contoh-contohnya apa saja? Bab pertama. Pertama, ta'ala yasli. Ya, apa saja? Dosa'ala yasli. Artinya? Menjuti. Dua. Kasara yasli. Mas kawan sekalian. Kasara yasli kasam. Dosa'ala yasli guslan. Kasara tadi artinya apa? Kasara sudah. Terus. Tiga. Kasara yas. Salah. Kasara. Salah saya tulisu tulisan. Dengan. Terus empat. Kasara yas tulu makfiratan. Ufronan. Ada dua masalahnya. Ufronatan. Makfiratan atau ufronan. Ufronan. Artinya. Minta ampun. Kau istighfar. Ghafar itu mengampuni. Lima. Mukul. Tambahkan. Abu Abdillah. Hadza fa yahdhibu hadfan. Artinya apa? Buang terus tujuh apa fayak tifu kotpa artinya maaf terus nabadayan artinya buang nabadayan gitu. Tambahkan apa Ifak? Hamalayah milu. Masdarnya. Kalau surah Al-Mujarrad langsung masdarnya ya. Terus. Sudah. jeda. Permain tambahkan. Halak ayah liku halakan apa? Artinya? Binasa. Terus? Utsman? Nakahayam kihu. Saya tanya Bu Nabila itu. Antum rebut. Baik, kita lanjutkan al-babu tsani. Jadi urutan awal tsani ini tidak harus demikian karena sebagian mengurutkan beda. Namun kita hafal sebuah fi'il itu masuk bab mana gitu. Bab yang kedua dalam kitab ini adalah fa'ala yaqulu fa'lan. Perhatikan nanti terjadi perbedaan pada dengan bab pertama pada isim pada fi'il amr. Pertama pada mudhari'nya ya, fa'ala yaqulu. Bab pertama kan fa'ala yaqulu. Perbedaan yang kedua pada fi'il amr-nya uf'ul. Yang ketiga pada nahi la taf'ul, zaman makan maf'alun maf'alun. Kalau fa'ala yaf'ilu, zaman makannya maf'ilun. Baik, kita baca sama-sama. Fa'ala yaf'ulu, wahid, senayan talata. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul. Madi maklum, rau. Mudhari maklum. Masdar. Isim fa'il. Isim maf'ul. Fi'il amr. Nahi. Zaman makan. Tim alas. Zaman makan jadikan satu tadi ya, sama. Sekarang tim alas berarti yang mif alun. Kau mif alun. Mahdi majhul. Mudhari' majhul. Al-amsilah contoh-contohnya. Nasoro yang suruh nasron artinya menolong. Sataro yang suruh satron menutupi. Pada yang udhuku'u dan duduk. Hasada yang sudu hasadan dengki. Sabata yang sebutu subutan tetap. Roko dayar kuduruku dan tidur. Nadoro yang duru nadron melihat. Nadoro nanti melihat itu kalau ada imbuhan rusir ilah ya. Nadoro ilah itu melihat. Kalau nadoro fi memperhatikan, memikirkan sehingga dilihat huruf jar setelahnya. Kota layak puluh patlan membunuh. Sajadah yasjudu sujud dan perhatikan masdarnya sujud dan sujud. Syakara yasjudu syukron bersyukur, berterima kasih. Abadah yakbudu ibadatan beribadah. Tola bayat lubu tolaban menuntut, mencari. Hadara yakduru khuduran hadir. Haraja yakruju khurujan keluar. Hasola yaksulu khusulan mendapatkan, berhasil atau menghasilkan. Rozakoyar zukur rizkon karunia, rezeki. Kafara yakfuru kufran, kufur, ingkar. Kata bayak tubuh kitaban, menulis. Ditutup bukunya. Naiban Nabila Nasara di tasrif. Usul Nasara boleh lihat azannya apa enggak? Belum apa lo? Oh ya sudah harusnya. Ya Ustaz, sama-sama dulu. Fa'ala yaqulu. Nanti ditutup. Fa'ala yaqulu, dilihat dulu. Wahid, Isnin, Salasa. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Sudah tutup. Nasara yang turun nasron nasirun mansurun unsur latansur mansurun mansor mansorun mansorun mansorun usirun nu Yun so. Yun so. Nara wahid Isnin Salasa. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur latansur mansarun mansarun minsarun nasara biasa masyarakat nama unsur nasirun seorang yang menolong mansarun mansar bukan mansur. Nasrun tempat atau waktu menolong. Nusiro. Nusiro. Nusiro. Iya. Kami telah menolong. Fiil mati masyur. Telah. Dia pernah ditolong. Dia telah ditolong. Nah. Mati maklum. Mabok. Menolong kamu, seorang laki-laki telah menolong saya. Kamu kok tuh? Mereka banyak laki-laki telah menolong kalian, banyak laki-laki. Soalnya apa tadi? Soalnya bukan kalian, mereka banyak laki-laki telah menolong kalian. Nasarukum. Kami telah menolong mereka dua orang laki-laki. Nasarukum. Huma. Mudhari' maklum, Bapak Ibrahim. Yang suruh yang seorang yang suruh Saya sedang menolong. Kamu seorang perempuan akan menolong. Tansurina. Yansuruna. Ya, ya, yang suruna. Rewawu yang suruna. Mereka banyak laki-laki sedang atau akan menolong. Ingat ilmu dorek kalau belum ada qarinah diartikan sedang atau akan. Berikutnya simfa'il. Go. Nasirun nasirani nasiruna nasiratun nasiratani nasiratun nasiruna. Banyak laki-laki yang menolong. Nasiratun, seorang wanita yang menolong. Simak'ul. Nah, mansurun mansurani mansuruna mansurani. Ngapain dia? Dua laki-laki yang dua laki-laki yang ditolong. Ta'ifatun mansuratun. Nah, ta'ifah mansurah, kelompok yang ditolong. Berikutnya fil amr. Unsur. Ya. Unsur unsur unsur. Unsur. Iya toh. Oh, semangat ngegas yang ngaruh. Unsur. Wah, nu belok, beloknya enggak pakai rating ketabrak. Beloknya ke madi gimana? Kalau biar amat cuma 6. Unsuri. Unsur unsura unsuru. Unsuri unsura unsurna. Nah, bro. Unsuri. Tolonglah kalian memilih perempuan. Satu orang. Kamu seorang perempuan. Unsurna. Tolonglah kalian saja perempuan. Tolonglah kamu seorang laki-laki. Unsur. Tolong saya. Unsur. Ni. Ni. Unsur ni. Madi majhul. Ya, nusira. Nusira nusira. Nusira nusira dan nusir ayun nusir nusirna. Ah, wes. Kau belok. Nusira nusira nusiru nusira nusira dan nusirna. Nusir tum banyak lagi telah ditolong. Nusirna. Kalian banyak perempuan Terakhir nusir tu nusirna. Kami telah jawab. Nusirna pendek nanya. Mereka banyak terumbu. Mereka banyak terumbuan terakhir. Mudah lah mak majul terakhir. Lo ini apa nama sudah belum lagi. Oh ya. Nah, terakhir. Soalnya mejanya ini garisannya agak. Baik. Imparan, imparan, imparuna, imparan, imparuna, imparan, imparan, imparuna, imparan, imparan, tun. Rau. Yunsaru yunsarani yunsaruna yunsaru yunsarani yunsarna yunsaru yunsarna Bapak Sofia, tun sarina. Tun sarina. Kamu satu perempuan sedang datang ke sekolah. Abu Isa, nun saru. Kami telah. Pak Allah. Kami sedang akan di sekolah. Abu Musanna, yun saruna. Mereka sedang. Mereka siapa? Mereka laki-laki. Tun sarani Babdillah Ikhwan Tun sarani Orang Orang siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Iya. Kalian dua laki-laki, kalian dua perempuan, satu lagi, ada tiga, tunsoron itu. Mereka dua orang perempuan, sedang atau akan ditolong. Terakhir, tunsoru, apa nuhain? Tunsoru ada dua. Iya. Kamu laki-laki. Kamu seorang laki-laki atau? Laki-laki. Sekarang akan ditolong. Atau? Atau? Ada dua ini. Kamu dia seorang laki-laki. Nah. Dia seorang perempuan. Nah, konsoru dia seorang perempuan atau kamu seorang laki-laki sedang atau akan ditolong. Baik. Allah alam bisawab. Nafsi dihada. Di latih ya, banyak dihafalkan Abu Usman ya, coba, kenapa kalau gak ditutup bukunya nanti ngandalkan kok nonton pinter-pinter saya barakallahu fikum.